Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yirudah. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي بالله رحمني ورحمكم الله sekarang surat الملك. Baik. Kita baca 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ra sukun sebelumnya fathah baca dengan tafkhim farji albasar hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع Rasukun sebelumnya fathah, walaupun di antara keduanya ada hamzah wasal. Hamzah wasal dianggap tidak ada. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين رجوما مل للشياطين رجوما رجوما karena idgham huruf lam maka alif dianggap tidak ada walaqad zayyan zayya karena tasdid pada ya dan nun kemudian sin nah tasdid menunjukkan dua huruf walaqad zayyan sama nas langsung nun ke huruf sin tiga huruf dianggap tidak ada walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin rujuman lisyayatin ya وَأَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Baik, kita merujuk kembali, mengulang kembali hukum-hukum yang telah kita pelajari. Ayat yang pertama, تَبَارَكَ الَّذِي Ba, di atasnya ada alif tegak. Ini matobi. Matobi dipanjangkan sedikit selama dua harokat. Begitu juga alladhi. Ya sukun sebelumnya kasrah. Juga matobi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kulli tasdid telah kita sebutkan bahwa setiap huruf bertasdid adalah dua huruf. Huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian huruf yang pertama diidghamkan, dilaburkan ke dalam huruf yang kedua. Kemudian tanwin bertemu dengan qaf. Kulli syai'in qadir. Tanwin bertemu dengan huruf qaf. Ikhfa tafkhim. Diikhfakan dan ditafkhimkan. Tafkhim yakni tebal. Dengan mengangkat pangkal lidah. Pangkal lidah diangkat ke atas. Sehingga terjadi tafkhim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir. Dir. Mad arid disukun. Dipanjangkan dua, empat dan enam harokat. Boleh dua harokat, boleh empat harokat, dan boleh enam harokat. Ayat yang kedua. Alladhi khalaqal mauta. Waw sukun, sebelumnya fathah. Mau. Ini bacaan lin. Suhulah, bacaan yang mudah. Karena udara yang keluar dari mulut kita tidak terhalangi oleh sesuatu. Tidak terhalangi. Ini suhulah. Keluar dengan mudah. Wal hayata liyabluwakum. Huruf ba sukun qalqalah. Dipantulkan. Ditempelkan dan dilepas. Liyab. Liyab. Liyabluwakum. ayyukum ahsanu amala. Mim sukun bertemu hamzah. Izhar syafawi. Izhar artinya jelas. Syafawi karena huruf mim adalah huruf bibir. Huruf yang keluar dari dua bibir. Syafawi. Syafa. Syafatain. Dua bibir. Ayyukum ahsanu amala. Amala. Lanya ditahan dua harokat. Ini namanya mat iwab, mat pengganti tanwin. Asalnya tanwin, kemudian karena kita wakof, maka berubah menjadi mat. Mat ini dinamakan dengan mat iwab. Wahuwal azizul ghafur. Kemudian alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Sila adalah tanda waqaf, boleh berhenti, boleh diwasalkan, boleh diwaqafkan, boleh diwasalkan. Baik. Lebih afdal, lebih utama diwasalkan. Nah. Karena kita sedang tahsin, maka kita wakafkan di sini untuk mempermudah. Baik, mat iwab itu bisa berubah menjadi bisa berubah hukumnya. Contoh, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara tibaqa. Kalau kita berhenti di sini, qaf, panjangkan dua harokat. Dan ini namanya mat iwab. Kalau kita wasalkan, maka berubah menjadi idgham bigunnah. Tanwin bertemu dengan mim. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tafawut. Naam. Baik. Bisa berubah menjadi idgham bigunnah kamilah, idgham bigunnah naqisah, atau idhar. Nah, tergantung huruf setelahnya apa. Kalau huruf setelahnya huruf idhar, maka bacanya jelas. Kalau huruf setelahnya adalah mat, huruf-huruf idgham bigunnah, maka bacanya menjadi idgham bigunnah. Baik. Farji'i al-basara hal tara min futur. Rasukun sebelumnya fathah adalah takrir tafkhim. Takrir ini bergetar, tafkhim artinya tebal. Far, kalau far tipis. Far dengan far berbeda. Tafkhim dan tarqiq diketahui dengan bunyi suara. Bunyi suara kita. Farji'il beda dengan farji'il, far tipis. Yang sahih adalah tafkhim. Thumma rji'il basar karrataini yanqalib karrataini lin tay, bukan tay tapi tayni. Thumma rji'il basar basar. Thumma rji'il basara karratain yanqalib. Nun sukun bertemu qaf. Ikhfa tafkhim. Huruf sad, huruf bad, ta, wa, qaf adalah ikhfa tafkhim. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan lima huruf ini, sad, bad, ta, wa, qaf, maka diikhfakan dan ditafkhimkan dengan mengangkat pangkal lidah ke atas. Yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kha boleh dibaca dengan bersih dan kotor. Kha, kha, nah, boleh. Walaqad zayyana as-samaa'a as-samaa'a mad wajib muttasil. Panjangkan 4 harakat. Disebut dengan mat wajib muttasil karena para ulama sepakat dipanjangkan 4 harokat. Allah alam. Kemudian barakallahu fikum. Wa a'tadana lahum 'adzabas sa'ir. Wa a'tadana lahum 'adzabas sa'ir. Huruf dal dikolokolakan. Huruf dal wa a'tad, bukan wa a'tadna. Tad ini kurang satu sifat. Wa a'tad ini tasdid, syiddah, tertahannya suara. Kemudian setelah itu terjadi pantulan, yaitu qalqalah. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujumal. Rujumal menjadi idgham bila gunnah. Kalau rujuma mat iwad tanwin, apabila kita wasalkan ke huruf lam maka menjadi idgham bila gunnah. Saya ulangi lagi. Waj'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Rasukun sebelumnya kasrah dibaca dengan takrir tarqiq. Takrir artinya bergetar, tidak berlebihan, dan tarqiq artinya tipis. Sa'ir dengan menurunkan sedikit rahang bawah, ini bibir bawah kita diturunkan dikit. Sa'ir agak ya. Baik, dari kanan tafadhal. زينا السماء نعم بارك الله فيك. طيب سؤالنا Wa tiyong pi ba. Naam barakallahu fiik. Naam selanjutnya. Naam. Yang qalib qad وأعتدنا لهم عذاب السعير نعم بارك الله فيك selanjutnya هر بسم الله الرحمن الرحيم وهو العزيز الغفور ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ وَلَقَدْ فَانْتُلْ الدُّنْيَا وجعلناها رجوما للشياطين نعم بارك الله فيك سلامتنا وهو حسير وهو cepat ke huruf ha وهو حسير نعم زينا السماء زينس بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين rujuman lisyayatin. Naam. Baik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Naam, hadd. Kulli syai li cepat huruf syin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ilaikal. Ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin. Wa a'tadna lahum adhaban sa'ir. Baik, barakallahu fiik. Abad. Alladhi khalaqa. Tahan dikit. Nah, alladhi, alladhinya itu ditahan ya sedikit saja, tidak terlalu panjang. Alladhi khalaqal mauta. Karrotain. Ad-dunya. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya. Dunya. Naam, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Naam. Selanjutnya. Farji'il basara. Naam, barakallahu fiik. Al-akhir. Waja'alna za za wala qad za zayyan Naam barakallahu fikum barakallahu li wa lakum. Ad-dunya ini izhar mutlak. Nun sukun bertemu dengan ya apabila dalam satu kata maka dia izhar mutlak seperti sinwan, bunyan, qinwan, ad-dunya ini izhar mutlak. Naam, apabila terpisah yakni nun sukun berada pada kata yang lain, ya berada pada kata yang lain, maka menjadi idgham bigunnah naqis. Idgham bigunnah naqis. Baik, karena huruf ya adalah huruf gunnah. Idgham bigunnah. Naam. Kalau dalam satu kata nun sukun dan ya dalam satu kata, maka menjadi izhar mutlak. Berarti kita telah melalui tiga izhar. Izhar halqi, yaitu apabila nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halqi, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, seperti alif, ain, ghain, ha, kha, ha, maka dia dibaca dengan jelas. Nah, dinamakan dengan izhar halqi. Begitu pula telah kita lalui izhar syafawi yang tadi kita terangkan seperti mim sukun bertemu dengan selain ba dan mim. Izhar syafawi. Izhar yang jelas, tidak dengung dan tidak samar. Syafawi karena mim adalah huruf bibir. Naam. Kemudian yang terakhir tadi izhar mutlak yaitu ad-dunya. Naam, ad-dunya. Dan semuanya telah kita lalui di pelajaran kita Aisyar, tinggal di murojaah kembali. Baik. Allah alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.